Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa salim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani fiddin wal akhawat rahimani wa rahimakumullah, pagi ini kita melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Nahwu Al-Jurumiyah. Barakallahu fikum. Dan kita memasuki bab baru, yaitu babu mansubatil asma. Nah, bab isim-isim yang mansub. Ya, silakan Abu Isa membaca matan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala: babu mansubatil asma'i. Al-mansubatu 15 وهي المفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز والمستثنى واسم لا والمنادى وخبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها والمفعول من أجله والمفعول معه. نعم. بارك الله فيكم. Qala al-mu'allif rahimahutaala: babu mansubatil asma, bab isim-isim yang mansub. Naam. Asalnya al-asmaul mansubatu. Kemudian dibuat konteksnya mudhof ilaih, yaitu idhofatu sifat ila mausuf. Asalnya itu adalah sifat mausuf ya. Babul asma'il mansubati, bab isim-isim yang mansub, kemudian diubah menjadi babu mansubatil asma', dibuat mudhof ilaih. Nah, mengartikannya sama seperti asalnya, yaitu ketika bentuknya sifat mausuf. Bab isim-isim yang mansub, bab isim-isim yang mansub. Nah, kalau diartikan mudhof ilaih juga bisa, bab yang bab mansub-mansub dari isim. Bab mansub-mansub dari isim, namun secara bahasa Indonesia kelihatannya kurang pas, kurang baku dalam penerjemahan, sehingga diartikan ke asal saja, yaitu apa? Bab isim-isim yang mansub. Nah, ketika mengartikan membalik, ini masih sesuai dengan kaidah. Kenapa? Karena mengembalikan kepada asal. Asalnya itu babul asma'ul mansubatu, babul asma'il mansubati. Nah, kalau musannif rahimahullah, al mansubatu, isim-isim yang mansub. Al di situ al untuk ahdiyah ya, karena yang dibahas adalah isim. Maka kita artikan isim-isim yang mansub, isim-isim yang mansub. Dari mana mengartikan isim? Dari al di situ, al ahdiyah. Isim-isim yang mansub, asmaul afan. Al-mansubatu 15 wahia, isim-isim yang mansub ada 15 wahia, yaitu al-mansubatu mubtada 15 di situ mabni alal fathi juz'ain fi mahalli rafin fa'il, mabni pada dua, mabni tandanya fathah pada dua tempat. 15 tidak bisa kita baca 15 6 atau khamsatu, karena dia mabni. Al mansubatu 15, isim-isim yang mabni ada 15 wahia, yaitu al mafulu bi, maful bihi atau objek, wa dzarfu zaman wal wa dzarful makan, dorob kata keterangan zaman yaitu waktu, wa dzarful makan kata keterangan tempat, Nam disebut maful fihi wal hal hal wa tamyiz tamyiz wal mustatsna istisna wasmu la isim la wal munada munada khabarukana wa akhwatiha khabarkana dan saudarinya wasmu inna wa akhwatiha isim inna dan saudarinya wal maf'ul min ajli maf'ul min ajli atau disebut maf'ul li ajli atau maf'ul lahu maf'ul lah wal maf'ul ma'ah maf'ul ma'ah. Nah, itu 15 mansubatil asma. Nah, kemudian setelah ada tawabi ya. Nah, 15 ini akan dirinci satu persatu. Nah, pada bab tersendiri ya. Dimulai dengan bab al-maf'ul bi, lalu babul masdar. Bab masdar itu maksudnya maf'ul mutlak. Yang setelah maf'ul bihi antum baca masdar itu maksudnya maf'ul mutlak. Nah, nah kemudian dorful zaman, dorful makan ini satu bab, hal satu bab sendiri, tamyiz. Nah, masing-masing akan dirinci pada bab-bab yang akan datang, insyaallah taala. Nah, di sini mu'alif rahmatullah menyebutkan secara garis besar agar kita mengetahui bahwasanya apa mansubatul asma itu ya di jumlahnya dari yang telah disebutkan di sini. Nah, sehingga punya gambaran umum. Lalu setelah mengerti gambaran umumnya akan dirinci satu persatu dari apa yang disebutkan secara umum, secara umum, secara ijmal garis besar. Nah, barakallahu fikum. Nah, di kitab yang lain ada tambahan beberapa perkara yang berkaitan dengan mansubatil asma. Nah, namun tambahannya sedikit ya. Ya, lanjutan Abu Isa membaca. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Wattabi'u lil-mansubi wa huwa 14. النعت والعطف والتوكيد والبدل نعم وتابع للمنصوب dan tabi pengikut bagi isim yang mansub wa huwa arba'atu asya yaitu ada 4 an-na'tu na'at wal 'athfu 'athaf wa taukidu taukid wal badalu dan badal. Nah, tabi' nam atau tawabi' ini ada pada marfu'at, mansubat dan juga majrurat. Nah, barakallahu fikum dan telah kita bahas bab tawabi' nam baru saja atau beberapa kali pertemuan yang belum lama kita bahas. Nah, barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Kita akan masuk bab maful bihi ini. Ringkas bab maful bihi, ringkas insyaallah bisa selesai dalam satu kali pertemuan. Nah, kalau enggak ada, lanjutan bacaan. Ya, lanjutan. Babul maf'ul bihi wa huwa ismul mansub alladhi yaqa'u bihil fi'lu. Nahwu qawlika darabtu Zaidan وركبت الفرس وهو على قسمين ظاهر ومضمر فالظاهر ما تقدم ذكره والمضمر قسمان متصل ومنفصل. نعم بارك الله فيكم. قال المعلم رحمه الله باب المفعول به باب مفعول به. نعم object. Wahu al-ismul mansubul ladhi yaqa'u bihil fi'lu yaitu isim mansub yang terjadi padanya fi'il perbuatan yaitu isim mansub yang terjadi padanya fi'il. Nah, pengertian isim mengecualikan fi'il dan huruf. Artinya apa? Maful bihi bukan berasal dari fi'il dan huruf, itu secara asal. Nah, kecuali kalau dalam bab hikayah ya, maka bisa terjadi. Namun dalam bab selain hikayah secara asal, nah, adalah isim, maful bihi itu berasal dari isim. Nah, apa yang terkecualikan? Fi'il dan huruf tidak bisa menjadi maful bihi. Al-mansub, nah, yaitu mansub. Ini juga hukum asalnya mansub. Nah, subhanakallahikum. Kecuali pada lugoh yang qalilah, nah, terkadang maful bihi itu marfu', namun itu pada lugoh yang nadhirah, yang qalilah, yang sangat jarang, sangat-sangat sedikit terjadi. Nah, seperti ucapan mereka, kharaqal thawbul mismara. Nah, athawbu artinya kain, mismar artinya paku. Kharaqal thawbul mismar. Nah, apa artinya? Artikannya paku menembus kain. Nah, bukan diartikan kebalikan kain menembus paku. Nah, itu lugha qalilah ya. Secara asal apa? Maful bihi itu mansub. Nah, alladhi yaqa'u bihil fi'lu, yang terjadi padanya perbuatan fi'il. Nah, nahu qalika artinya apa? Menjadi sasaran bagi fi'il, menjadi objek. Menjadi objek ya, terkena pekerjaan. Nahu qalika, seperti pada ucapanmu, darabtu Zaidan. Nah, aku memukul Zaid. Mana yang sesuai dengan pengertian dari kata ini, darabtu Zaidan? Nah, Zaidan sesuai dengan pengertian maful bihi. Kenapa? Karena Zaidan adalah isim pertama, iya kan? Kemudian mansub, apa tanda nasabnya? Fathah. Kemudian disebutkan juga yaqa'u bihil fi'lu, terjadi padanya perbuatan fi'il. Apa perbuatan fi'il yang disebutkan di situ? Raqibtu, yaitu terjadinya pemukulan. Nah, raqibtul farosa juga sama. Mana maful bihinya? Al-faros. Kenapa? Karena dia isim. Kemudian yang kedua karena mansub. Yang ketiga terjadi padanya perbuatan fi'il. Apa perbuatan fi'ilnya? Raqibtu, yaitu penunggangan, naik menaiki kendaraan. Nah, barakallahu fikum. Bagaimana kalau contohnya ma darabtu Zaidan? Maful bihi atau bukan, Abu Sofnat? Ma darabtu Zaidan, apa artinya ma darabtu Zaidan? Aku tidak memukul Zaid. Zaidan sebagai apa? Sesuai pengertian ini apa enggak? Sesuai. Sesuainya pertama dia sebagai? Dia sebagai isim. Isim. Yang kedua mansub ya. Mansub. Yang ketiga? Yang madarabtu Zaidan. Aku tidak memukul Zaid. Terjadi apa enggak? Tidak terjadi kan? Tidak terjadi berarti tidak sesuai dengan pengertian. Sesuai. Terus juga bagaimana kalau contohnya aujat tu dhurban, aku mengadakan pemukulan. Dhurban sebagai apa di situ? Mufulbihi ya, aujat tu dhurban. Namun kalau kita kembali kepada pengertian enggak sesuai. Karena apa? Karena tidak terjadi padanya perbuatan fi'il, bahkan dia perbuatan yang diadakan. Aku mengadakan pemukulan. Ya, dia tidak terjadi perbuatan pelaku, tidak terjadi apa namanya perbuatan pekerjaan, bahkan dia itu yang diadakan kan itu, aku mengadakan pemukulan. Nah, karena yang bisa kita pahami dari pengertian yang disebutkan oleh mu'alif, isim mansub yang terjadi padanya perbuatan, maksudnya yang terjadi padanya perbuatan pelaku fa'il. Nah, di sana ada contoh-contoh yang apa, contoh-contoh ini tidak cocok sesuai dengan pengertian ketika contoh tersebut, seperti madarabtu Zaidan, seperti aujatu dorban, atau ahdathu qatlan. aku mengadakan pembunuhan dan yang semisalnya. Nah, maka ada pengertian yang lebih lebih tepat tentang perkara tersebut. Nah, barakallahu fikum, yang pengertian ini menjadikan fi'il isim-isim yang mansub pada contoh-contoh yang disebutkan madorob tu sedan apa ojat tu dorban ahdath tu katlan dan yang semisalnya, contoh-contoh ini memasukkan, contoh-contoh ini akan masuk dalam pengertian ketika memakai pengertian yang disebutkan oleh ulama lainnya. Nah, barakallahu fikum, nanti antum mendapatkan pengertian lainnya di kitab yang lain ya, di kitab lanjutan atau bisa juga nanti di kitab Al-Mumtak fi Ilmi Nahwi. Nah, yang penting untuk mengerti ya, mengerti yang ada di pengertian kitab ini, yaitu apa? Isim mansub yang terjadi padanya perbuatan, terjadi padanya perbuatan. Nah, yaitu menjadi objek bagi pelaku perbuatan. Barakallahu fikum. Seperti juga ada contoh mata Zaidun, Zaid meninggal. Siapa pelakunya? Kalau dalam i'rab pelakunya Zaid. Itu fa'ilnya, mata Zaidun, Zaid meninggal. Namun dalam arti siapa pelaku kematian? Siapa? Allah Subhanahu wa taala kan yang menghidupkan, yang mematikan dan yang semisalnya. Nah. Iya, itu kaitannya dengan pengertian. Kemudian kita lanjutkan. Ya, darab tu zaidan wa raqibtul farasa, di irob terlebih dahulu ya. Nah, darab tu, nanti antum akan diminta bergantian irob. Antum dengarkan dulu. Darab tu, daraba fi'lun madin mabni ala sukun litisalihi bidomiri raf'in mutaharrik wa ta domir mutafsil mabni ala dhommi fi mahali raf'in fa'ilun zaidan maf'ulun bihi mansubun alamatu nasfihi fatha atau fathah zahirah ala akhirihi. Nah, atau ringkasnya dharabtu fi'lun wa fa'ilun zaidan maf'ulun bihi mansub. Nah, raqibtul farasa raqiba fi'lun madin mabni ala sukun litisalihi bidomiri raf'in mutaharrikin wa ta domir mutasil mabni ala dhommi fi mahali rafin fa'ilun al farasa maf'ulun bihi mansub alamatu nasfihi fatha atau fatha dhahira ala akhirihi. Atau ringkasnya raqibtu fi'lun wa fa'ilun al farasa maf'ulun bihi mansub. Amin. Itu i'rab ringkasnya. Wa huwa ala qismain maf'ul bihi terbagi menjadi dua bagian, dhahirin wa mudmarin. Ada yang dhahir, dan ada juga yang mutmarin, yang domir. Fadhahiru mataqad dama dzikruhu maf'ul bihi yang dhahir, yang telah lewat penyebutannya, yaitu apa? Pada contoh darabtu zaidan dan raqibtul farasa, zaidan di situ maf'ul bihi yang berupa dhahir, al farasa juga maf'ul bihi yang berupa isim dhahir. Ringkasnya isim dhahir itu isim yang tidak butuh pada qarinah ghaib, qarinah takallum, qarinah khitab, atau dengan kata lain bukan domir. Itu aja, dhahir bukan domir. Nah, wa mudmar, kemudian yang kedua berupa mudmar. Wal mudmar kisman, dan maful bihi yang mudmar ada dua macam, dua bagian, yaitu yang domir, mutasilun wa munfasilun. Ada yang mutasil dan ada juga yang munfasil. Nah, artinya apa? Ada maful bihi yang bersambung dengan fi'il. Nah, dihukumi satu kesatuan kata ya, dihukumi satu kesatuan kata. Nah, seperti antum mengucap dorob tuhu, di situ ada tiga kata kan, ada doroba, ada tak sebagai fa'il, hak sebagai maf'ul bihi, atau dorobuhu, ada tiga kata asalnya, yaitu apa? Doroba sebagai fa'il, wawu jama'ah isimnya, isim domirnya sebagai fa'il, hunya maful bihinya, kata ketiga. Tiga kata ini dianggap sebagai satu kesatuan kata sehingga dikatakan bersambung, mutasil. Nah, mutasil bersambung, artinya apa mutasil? Bersambung. Nah, wa munfasil, dan juga maful bihi yang munfasil, yang terpisah, yang domir namun dia terpisah. Domir yang terpisah ini ada pada tasrifan tabel yang telah antum dapatkan di kitab yang kita pelajari, yaitu Al-Mumtik fi Ilmi Tasrif, yang barisannya iyahu, iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakuna, iyaya, iyana. Gak akan keluar dari itu maful bihi yang munfasil. Mengerti? Artinya munfasil di sini jangan melihat pada tulisannya terpisah. Jangan sampai antum katakan seperti antum menulis misalkan apa? Fi'il yang berakhiran ro, contohnya apa? Arsala ya. Alam ya. Sebutan fi'il yang berakhiran ro supaya huruf terakhirnya enggak disambung. Apa? Menolong. Nasoro ya, asanta nasoro. Antum nulis dia Muhammad menolongnya misalnya. Muhammadun nasorohu. Kalau secara tulisan ro dan ha disambung enggak? Bisa kan, karena emang enggak boleh disambung dalam kaidah khot. Muhammadun nasorohu, nasorohu. Dan jangan berpikir ini maful bihinya munfasil karena terpisah dari huruf fi'il. Nah, itu bukan itu maksudnya. Muntasil dan mutasil di sini bukan dari sisi tulisan lukisan khotnya, bukan. Namun yang maksudnya apa? Pada kolom yang kolom-kolom yang barisan domair-domair yang telah antum pelajari. Nah, ini kolomnya yang mana? Kolom yang iyahu, iyahuma, iyahum sampai iyaya. Nah, contoh apa contohnya? Madorobtu ila iyahu. Nah, itu madorobtu ila iyahu atau iyahu dorobtu. Nah, contohnya ya, yang sering antum baca dalam Al-Qur'an, iyyaka na'budu. Itu maful bihi munfasil, itu iyyaka di situ. Dikedepankan, iyyaka na'budu. Nah, dan wajib di depan. Boleh enggak di belakang kan? Boleh. Namun harus konteksnya dirubah bentuk kalimatnya, dikasih ila, seperti dikasih ila. Madarabtu ila iyyaka. Mana'budu ila iyyahu. Nah, itu. Iyyaka na'budu apa artinya? Hanya kepadamu yaitu Allah SWT kami menyembah. Atau kalau ditaruh di belakang, maka setelah ila kita katakan mana'budu illa iyyaka. Nah, itu ringkasnya mudah ya. Untuk maful bihi yang munfasil, yaitu yang domir iyyahu, iyyahuma, iyyahum sampai paling bawah, apa itu? Iyaya. Bentuk kalimatnya contohnya pada apa? Iyyaka na'budu atau na'budu iyyaka. Contohnya itu. Hanya itu contohnya. Mod susunannya, kecuali dalam bab salnihi. Bab salnihi ini bab fi'il yang memiliki dua maf'ul bihi. Enam, yang dua maf'ul bihi ini memiliki rutbah yang sama dan yang semisalnya, ada bab tersendiri di bab salnihi. Maka bisa seperti itu, salni iyahu. Yang salnihi bisa diubah menjadi salni iyahu. Artinya apa? Tanyakan kepadaku tentangnya, salnihi atau antum salni iyahu. Nah, ini bab tersendiri tentang bab, disebut bab salnihi. Nah, yaitu tentang pembahasan ida'am kana domir, jika memungkinkan domir mutasil disebut secara itisol ya, maka jangan disebut secara infisol. Nah, kecuali dalam bab salnihi. Nah, syahidnya domir masdar syaitnya apa? Mafulun bihi terbagi menjadi dua. Ada yang mutasil, yaitu yang bersambung, dan ada yang munfasil. Yang mutasil akan disebutkan sebentar lagi contohnya, dan juga yang munfasil akan disebutkan juga contohnya sebentar lagi yang akan kita baca. Nah, syaitnya apa? Untuk yang mutasil, barisannya pada barisan domir-domir yang bersambung dengan fi'il yang antum bisa dapati di kitab tasrif yang telah kita baca, yaitu pada contoh kata bahu, kata bahuma, kata bahum, kata baha, kata bahuma, kata bahuna. Itu yang di belakang semuanya maful bihi. Iya, itu ya. Kemudian yang munfasil contohnya pada iyahu, iyahuma, iyahum, yang tadi disebutkan cara merangkainya. Nah, yaitu apa? Taruh di depan atau taruh di belakang setelah ila, atau boleh langsung setelah fi'il dan fa'il, namun dia sebagai maf'ul bihi dalam bab fi'il yang memiliki dua maf'ul bihi, yaitu seperti salnihi. Salnihi boleh salnihi, boleh salni iyahu. Kuntuhu, nah, termasuk juga bab kuntuhu. Kuntuhu bisa kuntu iyahu. Nah, barakallahu fikum. Yaitu bab fi'il, fi'il yang memiliki dua maf'ul ya, dua ma'mul, yang ma'mul tersebut berasal dari dua domir yang memiliki rutbah, yang secara asal rutbahnya sama. Nah, ya, sekarang masuk ke bacaan berikutnya. Silakan Abu Isa membaca. Falmuttasilu. قال المؤلف رحمه الله تعالى فالمتصل اثنى عشر وهي ضربني وضربنا وضربك وضربك وضربكما وضربكم وضربكن وضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهن. نعم. من مفعول به هنا؟ yang ya domir-domir yang disebutkan setelah huruf ba itu semuanya maful bihi, kecuali yang ni, ya, nun itu bukan maful bihi. Nunnya lil wiqaya, ya, maful bihinya adalah ya-nya. Selain itu setelah ba itu semuanya maful bihi. Mengerti? Pada dorobana mana maful bihinya? Nah, dorobaki mana kafnya, yang dibaca ki. Dorobaka kafnya yang enam. Dorobakuma enam. Kuma asalnya adalah kafnya, yang maful bihi kafnya. Mim alamat jamak, alif lil alifnya lil imad. Dorobakum mana asalnya, maful bihinya kaf, mimnya alamat jamak. Namun untuk memudahkan boleh antum sebut satu kesatuan, dorobakum kum maful bihi, enggak masalah. Karena memang domir ini enggak bisa dipisah, ya. Ketika kita menginginkan kum maksudnya adalah kalian, enggak bisa kita pisah kaf dengan mim. Maka boleh kita sampaikan kum semuanya maful bihi. Karena artinya memang demikian, satu kesatuan. Kaf diartikan jamak ketika bersambung dengan mim, gitu kan? Kalau mimnya hilang nanti menjadi mufrad kafnya. Dan nah itu yang antum dapati, semuanya setelah ba itu semuanya maful bihi. Kecuali yang dorobani, nunnya lil wiqaya, yang maful bihi adalah ya-nya. Bagaimana i'rabnya? Doroba, dorobani, doroba fi'lun madin mabni alal fathi, nun lil wiqaya, ya mafulun bihi, afan, ya domir mutasil mabni ala sukun fi mahali nasbin mafulun bihi. Dorobana i'rabnya, doroba fi'lun madin mabni alal fathi, na domir mutasil mabni ala sukun fi mahali rafin fi mahali nasbin mafulun bihi. Dorobaki, doroba fi'lun madin mabni ala fathi, kaf domir mutasil mabni ala al-kasri fi mahali nasbin mafulun bihi. Terus sampai belakang antum i'rab demikian. 6. Ya, selesai. Kemudian yang munfasil. Lanjutan bacaan Abu Isa. Setelah itu nanti kita i'rab ulang, ya, untuk menutup i'rab ulang bergantian. Munfasil. Fal munfasilu ithna asyara nahwu qawlika iyaya wa iyana wa iyaka wa iyaki wa iyakuma wa iyakum wa iyakunna wa iyahu wa iyaha wa iyahuma wa iyahum wa iyahunna. Nah, telah disebutkan tadi tentang contoh munfasil, ya, contoh sederhana yang disebutkan untuk lebih diingat dan intinya kepada maksud. Adapun untuk lebih mengerti rincian dan lebih dalamnya di kitab lanjutan. Bagaimana contoh munfasil tadi? Contohnya iyyaka na'budu, iyyaka na'budu, gitu kan? Atau ma na'budu illa iyyaka. Nah, iyyaka na'budu kita i'rab iyyaka. Nah, mana maful bihinya menurut pendapat yang kuat adalah iyanya. Iya itu semuanya maful bihi. Adapun domir-domir yang setelah iya, yang bentuknya domir ya, ada i, ada i, iyana, ka, ki, kuma, kom, kuna, iya kan? Itu adalah huruf-huruf lawahik, huruf-huruf penyerta saja, sehingga tidak ada kedudukan dalam i'rab. Huruf itu tidak memiliki kedudukan dalam i'rab. Nah, antum i'rab hanya pada iya saja. Contoh iya kana budu, iya domir munfasil mabni ala sukun. Iya, mana sukunnya? Di atas alif. Ya, iya kana budu, iya domir munfasil mabni ala sukun. Fi mahali nasbin maf'ulun bihi muqaddam, maf'ul bihi yang diawalkan. Nah, na'budu fi'lun mudhari'un marfu'un. Wa alamatu rafihi doma. Wa fa'iluhu damir mustatir wujuban takdiruhu nahnu. Nah, contoh kedua, ma na'budu, ma na'budu ila iyaka, atau la na'budu ila iyaka. Boleh la, boleh ma. La na'budu ila iyaka. La, la nafiya, na'budu fi'lun mudhari'un marfu'un alamatu rafihi doma, atau marfu'un litajarudihi minan nasib wal jazim alamatu rafihi doma. Wa fa'iluhu damir mustatir fihi wujuban takdiruhu nahnu illa harful istisna mulgo. Ini pembahasannya nanti tentang istisna. Illa harful istisna mulgo. Iyaka, nam, iya mafulun bihi, iya domir munfasil, domir munfasil mabni ala sukun fi malinasin mafulun bihi. Wahwa iya domir munfasil mabni ala sukun fi malinasin mafulun bihi. Walkaf harfu lahik, itu kalau disebutan boleh kewalkaf harful lahik, huruf penyerta. Nah itu ya, selesai alhamdulillah dari membahas maful bihi. Insyaallah pada kesempatan mendatang kita akan bahas bab berikutnya. Sekarang coba di murojaah i'rab tadi. Abu Isa, i'rab darabtu zaidan. Darabtu zaidan, daraba fi'lun madhin mabniyun 'alal fathhi la mahalla lahu minal i'rab. Wa ta' damirun muttasilun mabniyun 'alad dhammi fi mahalli nasbin mudhafun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Wa ta' damirun muttasilun mabniyun 'alad dhammi fi mahalli raf'in fa'il. Fa'il, na'am. Zaidan fi is Zaidan maf'ulun bihi mansubun wa alamatu raf'ihi al-fathah. Wa alamatu nasbihi al-fathah. Ya, Zaidan maf'ulun bihi mansub alamatu nasbihi fathah. Abu Rizal. Raqibtul farasa. Raqibtul farasa. Iya. Raqibtul fa'il. Raqibati. Rokiba fi'lun wa fa'ilun. Rokibtur fi'lun wa fa'ilun, atau rokiba fi'lun madin. Coba mau i'rab yang singkat atau panjang? Singkat. Ya, silakan. Rokibtu fi'lun madin. Fi'lun wa fa'ilun. Ya, rokibtu fi'lun wa fa'ilun. Jadi banyak fi'il, taknya fa'il, itu fi'lun wa fa'ilun. Kemudian Al-Farosa maf'ulun maf'ulun bihi mansubun alal fatha wa alamatu nasbihi fatha. Berikutnya contoh untuk domir mutasil. Dorobani Abu Bedi Irob. Darabani, daraba fi'lun madin mabani 'alal fathhi nun lilwiqayah, ya damirun muttasilun mabani 'alas sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Naam, atau kalau nunnya diperluas i'rabnya, nun lilwiqayah harfun la mahalla lahu minal i'rab. Naam, boleh gitu ya. Tambah Abu Bed. Darabana. Abu Bed. Darabana, daraba fi'lun madin mabani 'alal fathhi. Na damirun muttasilun mabni ala sukun fi mahali nasbin maf'ulun bih. Iya. Abu Sufnan. Iya, iyyaka na'budu. Untuk yang munfasilnya, iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu Iyaka maf'ulun bihi domir munfasilun. Iyaka domir munfasilun mabni ala sukun. Iya, fimahali. Fimahali nasbin. Nasbin ya, maf'ul bihi muqaddam. Maf'ulun bihi muqaddam. Iya, maf'ul bihi yang diawalkan muqaddam artinya. Kemudian wal kaf harfu lahiq. Wal kaf harfu lahiq. Harfu lahiq. La mahala lahu min i'rab. La mahala lahu min al-i'rab. Kaf huruf penyerta yang tidak ada kedudukannya dalam i'rab. Kalau yang iyahu ada kedudukan sebagai apa? Maf'ul bihi kan? Kalau kaf enggak ada kedudukannya. Nah, karena huruf. Kemudian na'budu. Na'budu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu rafi'i adhamah. Iya. Wa fa'iluhu. Wa fa'iluhu wujuban takdiruhu nahnu. Ya, domir musatir wujuban takdiruhu. Domir musatirun wujuban takdiruhu nahnu. Nah, pembahasan maf'ul bihi termasuk pembahasan yang panjang ya. Karena ya, masih ada Abu Salma, Irab Abu Salma. Sudah habis ya. Na'budu mana'budu ila iyyaka. Mana'budu ila iyyaka. Mana'budu ila iyyaka. Ma harfu nafyin. Ya, na'budu. Na'budu fi'lun. Fi'lun. Na'budu fi'lun madin. Na'budu. Na'budu. Iya. Iya, na'budu alo. Ma'na'budu ya. Abad nabi ilun madin. Na'budu. Boleh lah na'budu. Fi'lun boleh. Mudur ya. Fi'lun mudur ya. Boleh mengucap lah na'budu. Boleh ma'na'budu. Ma fi'lun. Harfu nafiyin. Ma nafiyah. Iya. Terus apa tadi? Na'budu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah litajarrudihi minan nasib wal jawazim. Iya, wa fa'iluhu. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu nahnu. Iya, nahnu. Terus illa harfu istisna. Harfu istisna. Iya. Mulgo artinya enggak beramal. Harfu istisna mulgo. Nanti pembahasannya harfu pada istisna. Harfu istisna mulgo. Makna iya mana budu ila iyahu ya. Iyahu apa tadi? Maf'ulun bihi ya. Iya, domir munfasil. Domir munfasil mabni alal fathi. Iya, mabni alal sukun. Sukun. Oh iya. Iya. Iya fi mahali nasbin maf'ulun bih. Ya, walha. Walha domirun harfun lahik. Lahik. Ya, aksantum. Nah, kita anggap cukup pembahasan maf'ul bihi sesuai dengan matan yang ada. Nanti penjelasan tambahannya pada kitab yang lainnya. Nah, seperti apa? Seperti penjelasan maf'ul bihi itu bisa berupa isim sore. Isim sore ini mencakup isim domir yang tadi disebutkan, domir munfasil dan mutasil, itu masuk dalam pembahasan isim sore. Nah, bisa juga isim dohir seperti apa? Dorobtu Zaidan. Bisa juga isim isyara seperti akramtu hada. Bisa juga isim mausul akramtu ladzi ja'ani. Bisa juga isim istifham mada tasnaun. Bisa juga isim syarat wama taf'alu min khairin ya'lamhullah. Bisa juga isim ghairu sore. Maf'ul bihi bisa juga isim ghairu sore seperti apa? Masdar mu'awwal uridu an adhaba ilal maktabati araftu annaka najihun. Bisa juga jumlah muawala seperti donantuka tajtahidu. Bisa juga jar majrur marartu bi zaidin amsaktu bi yadika. Nah, berarti ada beberapa macam bentuk maf'ul bihi kan. Nah, cukup yang antum pahami, antum berusaha untuk mutinkan yang di kitab ini terlebih dahulu, yaitu apa? Pembagian maf'ul bihi menjadi dhahir dan mutmar. Ya, dohir yang bukan domir, yang mutmar yang domir tadi, bisa domir muntasil dan bisa juga domir munfasil. Namun untuk pembagian yang lebih rinci kita katakan maf'ul bihi itu terbagi menjadi dua. Ada isim sorih, ada isim ghairu sorih. Isim sorih artinya bukan masyar mu'awal, dia langsung dikatakan maf'ul bihi tanpa takwil, itu namanya isim sorih. Mencakup apa? Mencakup isim dohir, mencakup apalagi isim domir yang mutasil, isim domir yang munfasil, mencakup isim isyara, mencakup isim mausul. Nah, itu ya. Kemudian mencakup juga isim istibham dan isim syarat, semuanya bisa tadi menjadi maf'ulun bihi tergantung bentuk kalimatnya. Nah, lalu setelah itu jenis yang kedua dari maf'ul bihi adalah isim ghairu sore, yaitu apa maksudnya adalah masdar muawwal. Maf'ul bihi berupa masdar muawwal yang dari an atau dari anna. Contoh dari an, uridu an adhaba ilal maktabati. Contoh dari anna, contohnya araftu annaka najihun. Uridu an adhaba ilal maktabati, takdirnya uridu dhahaba ilal maktabati. Araftu annaka mujtahidun, takdirnya araftu ijtihadaka. Araftu annaka mujtahidun, araftu ijtihadaka. Atau jumlah muawala donantuka tajtahidu. Jumlah muawala di situ. Apabila keduanya tajtahidu. Naam. Muawalanya apa? Donantuka mujtahidan. Jar majrur maratu bi zaidin yang untuk fi'il fi'il yang muta'adinya dengan bantuan huruf jar. Nah, bi zaidin di sini jar majrur namun memiliki arti maf'ulun bihi karena fi'il tersebut tidaklah bisa terwujud melainkan harus adanya jar majrur. Nah, itu di kitab apa? Kitab yang akan datang atau pembahasan-pembahasan kita pada pembahasan mendatang ya, termasuk pembahasan yang sangat panjang, maf'ul bihi ini pembahasan yang sangat panjang. 6. Cukup dengan apa yang disebutkan di kitab ini. Ya, ada pertanyaan? Kalau enggak ada, untuk besok kita lanjutkan nahwu ya. Malam libur selama Ramadan. Enggak ada taklim ba'da tarawih ya, libur. Adanya hanya pagi, yaitu mulai dari pagi Jumat untuk nahwu, pagi Sabtu untuk DL 3 satu hari, pagi Ahad untuk nahwu lagi. Diulang, untuk pertemuan mendatang selama Ramadan bisa juga sampai 1 Ramadan sampai sekitar tanggal 20 Ramadan 6, yaitu taklimnya Jumat pagi untuk nahwu matan jurumiyah, Sabtu pagi untuk DL 3 6, kemudian Ahad pagi untuk jurumiyah kembali. 6, insyaallah akan diinfokan nanti di channel ya. 6, atau di grup yang grup WhatsApp Bimbel Umar bin Khattab. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.